إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نحمده ورسوله صلى الله عليه وسلم Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmat-nikmat-Nya maka amal-amal saleh bisa ditegakkan dengan sedemikian rupa. Walhamdulillah dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Yang mesti kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya semoga Allah semakin menambah kenikmatannya, karena Allah taala menyatakan la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur niscaya aku akan tambah untuk kalian nikmatku. Dan semoga kita dijauhkan dari sikap kufur, karena Allah Ta'ala menyambung setelahnya, wa in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Ilmu adalah diantara nikmat yang paling besar, dan ilmu digapai dengan bermajlis. Ilmu dengan cara dipelajari di majelis-majelis ilm. Naam. Al-ilmu bita'allum. Ilmu itu dengan dipelajari. Wal-fikhu bitafaqquh. Dan kedalaman fikih itu bisa digapai dengan mendalaminya, mengkajinya. Alhamdulillah, setelah beberapa saat kita rehat, ibarat badan ketika ada sisi kadang capeknya kemudian diistirahatkan dengan tidur, maka bangun tidur kembali segar untuk kembali beraktivitas penuh semangat. Beberapa hari kita rehat untuk kembali merefresh, menyegarkan badan maupun utamanya semangat kita kembali untuk kita berpacu mendalami ilmu, karena kita mengetahui keutamaan, kemuliaan ilmu agama yang kita tidak ada bagi kita yang memiliki selera, sebenar-benar selera untuk menggapai jannah Allah, jalan yang memudahkan ke jannahnya tidak lain dengan menempuh jalan ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan guna dia mendapatkan ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan bagi dia jalan menuju surga. Allahu Akbar. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Sehingga sekali lagi, tidak ada alasan untuk kita malas. Tidak ada alasan untuk kita jenuh. Kecuali mungkin sekedar capek atau perlu rehat sebentar. untuk kembali kemudian kita ibarat orang istirahat dengan merebahkan badannya, kemudian bangkit dan kemudian berpacu untuk bersemangat beraktivitas menggapai apa yang diinginkan. Apa yang akan kita katakan kepada orang ketika dia sudah tidur malam, di saat pagi semestinya bangun, tapi tetap saja dia tidur. Di kala siang semestinya dia bisa berkarya, berbuat, beraktivitas, bekerja bahkan untuk menghasilkan suatu yang berharga, tetap saja dia tidur. Apa penilaian kita terhadap orang yang demikian? Nah, maka orang yang demikian bukan hanya sekedar untuk kita sematkan sebagai pemalas, tetapi ibaratnya dia adalah tidak lain seonggok kayu yang tidak bermanfaat, yang sudah kering. Karena dia tidak bisa menggapai manfaat untuk dirinya, dikala diberi kesempatan oleh Allah dia sia-siakan. Seonggok kayu, la yafqahun syai'a, yang tidak faham sedikit pun, namanya kayu kering, enggak paham dia. Itu perumpamaannya orang yang munafik, kan demikian. Ka'annahum khusubun musannadah, mereka seperti seonggok kayu kering yang tergeletak. Kenapa? Enggak punya pemahaman, enggak faham. Oh, gimana faham? Sudah diberi iman saja, iman mereka telantarkan. Iman tidak dia jaga. Modal utama yang paling berharga, yang terus untuk dipupuk, ditambah, supaya imannya kuat, kuat, kuat. Karena al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid da'if. Orang yang beriman yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang beriman yang lemah. Dari sisi kebaikannya jelas. Apalagi kalau iman kemudian dia telantarkan, bahkan dia jual, dia ganti dengan kekufuran, wa na'udzubillah. Bisa makanu ya'malun, betapa jelek apa yang mereka perbuat. Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru. Yang demikian karena mereka awalnya beriman kemudian kafir. Lihat. Alhamdulillah. Makanya perumpamaan mereka sampai seperti seonggok kayu kering yang enggak ada paham sama sekali. Enggak ada pemahamannya. 6. Maka dalam hal ini ikhwan fillah jazakumullahu wa iyyakum, yang ada adalah istirahat sejenak untuk kita memulihkan kembali tenaga, menyegarkan kembali semangat, kemudian kita berpacu. 6. Bukan kemudian pemalas yang membiarkan kemalasannya berlarut-larut. 6. Menjadikan dia tidak ada harganya, tidak ada nilainya, wa na'udzubillah, di saat diberi oleh Allah waktu, kesempatan yang dia bisa menggapai sesuatu yang berharga untuk dirinya, bernilai tinggi untuk nilainya, keutamaan, kemuliaan, dan ilmu itu tidak ada yang menandingi keutamaan dan kemuliaannya sesuatu pun. Setelah iman itu tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan dan keutamaan ilmu. 6. Al-ilmu la ya'diluhu syai', ilmu tidak ada yang menyamai menandinginya sesuatu pun. In shahhat niyatu, kalau dia benar niatnya ketika dia mencari, mempelajari ilmu. Nah, Bukankah sudah cukup istirahat kita di malam hari 5 atau 6 jam, sisanya untuk kita beraktivitas, beramal, menghasilkan karya dan amalan-amalan utama. Bukankah cukup bagi kita waktu istirahat kita? Naam, untuk kita tidak membuka, membaca kitab para ulama sejenak. Apa kemudian kita akan melalaikan kitab-kitab para ulama untuk seterusnya? Kita terbuai dengan kemalasan? Naam, kita terbuai dengan permainan-permainan? Lah, kita hanya istirahat kok. Sejenak ada rehat aja sejenak, habis itu kita semangat kembali. Walhamdulillah, walhamdulillah. Tapi ada saja orang yang terbuai. Ketika istirahat enak ya tidur itu. Tidur terus kerjaannya. Hah? Apa yang akan kita bilang? Kita sebagai manusia aja, apa penilaian kita kepada orang yang demikian? Lantas bagaimana dia nanti di hadapan Allah mempertanggungjawabkan seluruh amal-amalnya? Waktu yang dia gunakan, nikmat yang diberikan oleh Allah, dia sia-siakan dengan kemalasannya, kelalaiannya. Nah, sementara di akhirat lebih asad, lebih dahsyat urusannya, lebih berat urusannya. Kalau orang tidak mau merugi di dunia, apalagi semestinya rugi akhirat, karena perkaranya lebih besar, lebih dahsyat, lebih berat. Nah, tapi banyak orang yang pedulinya tidak ingin rugi dunia, tapi giliran dia rugi akhirat, dia biarin dirinya. Ini terbalik. Bukankah kita ingin baik dunia, tapi doa kita juga yang utama adalah baik akhirat kita, bahkan kita diselamatkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, nas'Allah salamah wal afiyah. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita untuk kita diberikan kesehatan fisik maupun jiwa, kebaikan fisik maupun jiwa. Nah, namun ketahuilah penyakit jiwa itu lebih berbahaya, jauh lebih berbahaya daripada penyakit badan. Sementara banyak orang hanya sibuk untuk memikirkan bagusnya dan sehat badannya, dia membiarkan jiwanya digerogoti dengan penyakit-penyakit yang berbahaya. Dia tidak sadar. Ini orang yang tertipu. Walhamdulillah, obatnya untuk memperbaiki jiwa, ghadaun nafs, naam, itu adalah ilmu. Artinya, saya mengajak pribadi kepada saya sendiri dan kepada antum, kembali kita bersemangat. Inna likulli amalin sirrah, wa inna kulli sirratin fatrah. Setiap aktivitas itu memang ada masa-masa semangat, tetapi di saat-saat masa semangat itu, pasti ada saja datang. Nah, masa futur, kurang semangat, lemah. Tapi jangan dibiarkan kelemahan, nah, kejenuhan, itu jangan dibiarkan berlarut-larut, yang akan membuat kematiannya jiwa yang lebih mengerikan daripada kematian badan. Pemangkanat fatratuhu ala sunnah. Siapa yang di masa-masa dia turun semangatnya itu tetap di atas sunnah, fakat naja, dia akan selamat. Bangkit lagi, karena dia akan bangkit lagi bersemangat, karena istirahat aja. Tadi itu agak-agak turun semangat untuk istirahat aja. Penyegaran aja. Nah, tapi ketika saatnya dia butuh beramal, dia semangat kembali. Tapi kalau tidak, mangkana fatratu ala ghairi dzalik. Namun siapa yang masa-masa turun semangatnya itu tidak demikian, tidak dibimbing sunnah, faqad halak. Sungguh dia akan binasa. Sungguh dia binasa. Nah, kita mau pilih yang mana? Naja atau halak? Mau selamat atau mau binasa? Naam. Nas'Allah salamah wal afiyah. Kita mohon kepada Allah keselamatan dan penjagaan. Diberikannya afiyah kesehatan badan maupun jiwa kita. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kembali kita saatnya untuk bersemangat menghidupkan majelis ilmu. Naam. Setelah sesaat kita rehat, alhamdulillah semoga istirahat kita pun kita diberikan maslahat, kebaikan-kebaikan. Sebagaimana ketika kita tidur pun kita dibimbing dengan sunnah sehingga tidurnya kita tidak sia-sia. Sekalipun hanya tergeletak badan kita, namun ada nilainya ketika kita dibimbing sunnah. Sebelum tidur, berdoa, menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Naam. Bangun tidur pun kembali mengingat kepada Allah. Dan kemudian ingatnya kepada Allah dibuktikan dengan bangkitnya badan. Naam. Membersihkan badan dengan wudu, kemudian sholat. Doa, wudu, sholat. Kemudian beraktivitas, mengisi waktu agar bernilai kehidupan ini. Sehingga ketika kelak menghadap Allah, di saat sudah dipanggil oleh Allah, dia siap. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pembahasan membaca kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah atau Zadul Muhajir ila Rabbih lil Imam Syekhul Islam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub ma'ruf bi Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan tentang al-ajba. Naam. Pengikut. Naam, ahwalul ajba, keadaan-keadaan pengikut dan hukumnya bagaimana? Kita sudah dijelaskan oleh beliau, ternyata al-ajba itu ada yang dia masuk kategori ajba'ul askiya, para pengikut yang celaka. Dan ada ajba su'ada, para pengikut yang bahagia. Nah, yang mana kita, setiap kita itu pasti posisinya itu menjadi pengikut. Nah, cuman masalahnya tadi, mau jadi pengikut yang celaka atau pengikut yang bahagia. Maka ini pembahasan yang sangat penting, berhubungan secara langsung terhadap diri-diri kita. Kita sudah di pembahasan pasal yang hukmul ajba su'ada, hukum para pengikut yang berbahagia, yang itu ada dua macam. Nah, ada dua macam. Yang ajba lahum hukmul istiqlal, pengikut yang mana memiliki hukum tersendiri. Ini pembahasannya disarikan di penjelasan tafsir dari ayat 100 surah At-Taubah. Wassabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini jenis pertama. Yang mana jenis pertama ini, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai asba'us su'ada, pengikut-pengikut yang berbahagia. Kenapa? Karena istilahnya ini happy ending. Akhirnya itu berbahagia. Nah, akhirnya itu berbahagia. Bagaimana tidak berbahagia? Allah Ta'ala nyatakan untuk mereka, walladzina taba'um bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Dan Allah Ta'ala janjikan untuk mereka surga. Tajri tahtal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Yang itu dinyatakan oleh Allah sebagai fawzul azim. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang amat sangat besar. Nah, happy ending katanya kemarin ya, di daurah itu ya. Nah, akhirnya itu berbahagia. Karena ada orang berusaha bahagia di dunia, nah, tapi akhirnya sengsara. Kalaulah dia nikmat di dunia, pada akhirnya sengsara. Nikmat membawa sengsara akhirnya. Ada yang lebih lagi, sengsara menuju sengsara yang lebih. Nah, kalau ini pengikut ini, dia enggak sengsara. Bahagia dunianya dan akhirnya lebih berbahagia. Itu tadi, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah wal wiqayah aninar. Dapat kebaikan dunia dan akhirat dan dia dijaga dari siksa api neraka. Masuk surga. Nah, disifati oleh Allah, kenapa mereka? Mereka mengikuti generasi yang memang sudah dinyatakan oleh Allah sebagai generasi terbaik untuk menjadi contoh tauladan, untuk diikuti. Yaitu generasi muhajirin wal ansor. Generasinya para sahabah. Maka pengikut mereka ketika menjadi pengikut setia yang baik, yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam ayat ini, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Makanya perhatikan, ini yang terpenting di antaranya adalah qaid, batasan yang Allah Ta'ala berikan. Bukan sembarang pengikut, bukan orang yang sekedar ngaku-ngaku pengikut, tetapi ada batasnya, ada kategorinya. Apa? Pengikut bi ihsan, pengikut yang baik. Nah, itu yang akan mendapatkan kebahagiaan, dan mereka lah ajba'us su'ada, pengikut-pengikut yang mereka adalah berbahagia. Kita lanjutkan, ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Kata al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, orang-orang yang demikian tadi memiliki sifat sebagai pengikut yang baik, yang mereka akan memperoleh ridhonya Allah dan jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah ta'ala sebutkan generasi yang datang setelah generasinya para sahabah yang tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena generasi yang bertemu dengan Rasulullah sudah dinyatakan muhajirin wal ansar. Kemudian generasi setelahnya yang tidak bertemu dengan Rasulullah, yang itu dinyatakan oleh Allah ta'ala dalam surah Al-Jum'ah. Nah, di ayat yang kedua sampai ayat empat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Dan Allah taala dialah yang mengutus di kalangan ummiyin, orang-orang ummi yang tidak mengetahui bimbingan kitab karena mereka tertimpa kejahiliahan di masa jahiliyah. Turun diutuslah kepada mereka Rasul, yang Rasul itu adalah membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mengadakan upaya tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa mereka, mengajarkan kemuliaan, naam, jiwa, kebersihan jiwa, kesucian jiwa. Yang mereka sebelumnya jiwanya rusak, jiwanya jelek, jiwanya buruk. Dan Rasulullah alaihi salam mengadakan taklim, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Mendidik mereka dengan upaya usaha taklim, menyampaikan ilmu berupa Alkitab dan As-Sunnah. Wa in kanu min qablu la fi dhalalim mubin. Padahal sebelumnya mereka itu, sebelum datangnya Rasul, sebelum dibacakan kepada mereka Al-Quran dan As-Sunnah, diajari kepada mereka Al-Quran, Sunnah, mereka itu berada dalam kesesatan yang amat nyata. Selamat mereka dari kesesatan dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, bagaimana dengan generasi yang tidak langsung mendapatkan pengajaran dari Rasulullah, tidak bertemu dengan Rasulullah, tidak mendengar ayat hadis dari lisan Rasul alaihi salatu wasalam. Dinyatakan oleh Allah, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim, dan orang-orang yang lain yang tidak bertemu dengan mereka. Tidak mendapati zaman seperti zaman mereka. Ini tafsir yang pertama. Tidak mendapati zaman di mana Rasulullah SAW masih hidup. Tidak mendapati zaman para sahabat. Tafsir yang kedua, lam yalhaqu bihim, tidak bisa menyamai mereka dalam hal keutamaan. Karena mereka memiliki keutamaan suhbah sebagai sahabat Rasul. Nah, generasi-generasi setelahnya kan tidak akan bisa menyamai keutamaan para sahabah. Namun kata Allah taala, wa akharina minhum lamma yalhaqubi, diberikan nasib seperti nasib mereka, mendapatkan keberuntungan. Kenapa? Masih sampai kepada mereka ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah, masih sampai kepada mereka tazkiyatun nafs yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW pada para sahabat. Sampai ayat sampai kepada mereka dibacakan, hadis sampai kepada mereka dibacakan, walaupun tidak sezaman dengan zaman para sahabat, walaupun tidak sama keutamaannya dengan keutamaan para sahabat, namun mereka juga memiliki happy ending gitu. Akhirnya berbahagia. Kenapa? Pengikut setia. Mengikuti generasi sebelumnya dari generasi para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ini berarti generasi yang mengikut dengan pengikut yang baik, mengikut yang baik karena menerima petunjuk dan menerima ilmu. Sama yang diterima oleh para sahabat secara ilmu dan petunjuk. Ayatnya sama, hadis-hadisnya sama, pemahamannya sama. Walaupun tidak persis levelnya, keutamaannya dengan para sahabat. Intinya mereka adalah menerima bimbingan ilmu dan petunjuk. Makanya kata Al-Imam Qayyim, perhatikan. Setelahnya halaman 36, kata beliau, sekarang, qala wa amma man lam yakbal hudallah alladhi bu'isa fihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa lam yarfa bihi ra'san fawa minal sinfis salis wahum alladina humilu torata summa lam yahmiluha. Pembahasannya lanjutannya surah Al-Jum'ah tadi. Di ayat yang kelima Allah Ta'ala sebutkan pihak ketiga. Ayat yang kedua sampai empat tadi pihak pertama dan yang kedua. Yaitu zaman yang bertemu dengan Rasulullah para sahabat. Wa akharina. Ada orang-orang yang lain, generasi yang lain. Yang lam yalhaku bihim. Tidak bisa ketemu zamannya dengan para sahabat. Atau tidak ketemu keutamaannya selevel atau sama persis dengan para sahabat. Namun mereka mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk. Kata beliau selanjutnya, adapun orang yang tidak mau menerima tunjuknya Allah, yang Rasul alaihissalam diutus oleh Allah untuk membawa petunjuk tersebut, tapi dia gak terima. Lu kan gak ketemu Rasulullah. Ya, memang dia enggak ketemu dengan Rasul. Tapi kan petunjuk sampai kepada dia. Ya. Petunjuk sampai kepada dia, ayat Al-Qur'an masih terus disampaikan, tafsirnya ada, hadis disampaikan, sarahnya ada kok. Jangan alasan ini bukan zaman ketemu dengan zamannya Rasul lagi sudah. Ngapain nyama-nyamai dengan sahabat? Ngapain ngikut-ngikut sahabat? Kamu begitu? Iya. Lihat, kalau begitu ini. Bagian kamu adalah di pihak yang disebutkan oleh Allah. Pihak ketiga. Yaitu orang yang tidak mau menerima petunjuk Allah yang dibawa oleh Rasul. Walam yarfa' bihi ra'sa. Yang dia tidak peduli. Tidak mau perhatian dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasul. Bahwa minasin fisalis. Maka orang yang model ini berarti masuk jenis ketiga. Siapa mereka? Yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Jum'ah. Alladzina humilut taurata summalam yahmiluha. Orang-orang yang dia perumpamaannya seperti orang yang membawa Taurat. Nah, yang dia tahu Taurat walam yahmiluha. Namun dia tidak mau mengamalkan Taurat. Perumpamanya orang-orang seperti dulu. Tahu kitab, sampai kepadanya kitab, tapi dia tidak peduli dengan kitab tersebut. Ini perumpamanya seperti apa? Kama salil himari asfaro. Seperti keledai yang memikul kitab-kitab besar itu. Kitab yang isinya ilmu sangat banyak, tapi sekedar dia nyampe ke dia, dipikul bahkan. Tapi namanya khimar, paham enggak isi kitab tersebut? Tidak paham. Gitu loh. Dia enggak peduli. Sampai kepada dia kok kitab itu. Tapi seperti khimar. Yahmilu asfaro. Khimar yang membawa tumpukan kitab. petunjuk sampai ayat ada disampaikan, hadis masih ada, majelisnya masih ada, kitabnya masih ada, ahlul hadis masih ada, syarah disampaikan, dibacakan. Dia enggak peduli. Dia enggak butuh. Nah, dia enggak mau ambil faedahnya, manfaatnya. Nah, kalau di surah Luqman, nah, perumpamaannya adalah seperti orang yang dibacakan kepadanya Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ka'anna fi udunaihi waqra. Seperti di telinganya itu ada sumbatan. Nyampe sebenarnya. Ayat itu nyampe. Dia dengar di telinganya. Tapi kayak ada sumbat. Gak nyampe ke hatinya. Ayat-ayat Al-Quran itu. Dia gak ambil ilmu, manfaat, pelajaran, petunjuk dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kalau dia dengar baik-baik, dia ambil manfaatnya. Nah, subhanallah, manfaat besar. Apa? Zadatuhum imana. Ayat-ayat itu bisa menambah keimanan bagi dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan. Tapi merasa enggak butuh. Nah, telinganya lubang itu seakan-akan ada sumbatannya. Gitu. Ini ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Kemudian kata beliau, waqad dzakara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aqsamal khalaiq binisba ila da'watihi wa ma ba'asahu Allah bihi minal huda fi qauli sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan kategori-kategori makhluk. Naam. Terkait dengan dakwahnya Rasulullah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala mengutus dengannya berupa petunjuk ilmu disampaikan oleh Rasulullah, petunjuk ilmu disampaikan. Nah, manusia itu pembagiannya tadi dalam surah Al-Jum'ah sudah dijelaskan ada tiga. Nah, dalam hadis juga demikian, disebutkan ada tiga. Hadisnya ini. Kata Rasulullah SAW bersabda, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi. Perumpamaan yang aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan petunjuk dan ilmu. Perumpamaan yang dibawa oleh Rasulullah berupa petunjuk dan ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada umat ini, kama salihoisin, perumpamaannya itu seperti air hujan. Lihat, air hujan. Nah, perumpamaan yang sangat indah, yang mendalam. Kok bisa diperumpamakan seperti air hujan? Lihat, kata beliau. Rinciannya ini, penjelasannya ini. Kama salighaisin asaba ardon, seperti air hujan yang turun mengenai bumi. Yang mengenai bumi. Petunjuk Rasulullah, ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah mengenai umat ini, maka umat ini seperti bumi. Nah, lihat keadaan bumi itu macamnya ada berapa? Ada tiga. Kata beliau, fakanat minha ta'ifatun tayyibatun qabilatil ma'a fa'ambatatil kal'awal usbal kasiro. Maka ada bagian bumi, ya, tanah yang bagus. Dia menerima air, itu. Air ini kan perumpamaannya ilmu dan petunjuk tadi ya. Nah, bagian bumi ini perumpamaannya manusia. Dia terima air, fa'ambatatil kal'awal usbal kasir. Kemudian dia menumbuhkan tetanaman dan rerumputan yang banyak. Lihat. Setelah kena air hujan, dia sendiri subur. Nah, ta'ifah ta'yibah, bagian yang subur, yang bagus, dia menumbuhkan tanaman, rerumputan. Ini bagian di antara bumi yang bagus. Yang kedua, wa kana minha ajadib amsakatil ma'a wa saqan nasu wa zara'u. Ada pula bagian bumi yang dia nerima air, hanya dia sebatas bisa menahannya. Dia enggak lahan subur, enggak tumbuh tanaman, tapi dia bisa nahan air hujan itu. Ini seperti danau, ya kan? Nah, kolam, kan nampung air dia. Dia bagian enggak bisa ditanemin, tapi bisa nampung air. Telaga, misalnya. Kata Rasulullah SAW, bagian yang demikian ini ada manfaatnya. Kata Rasulullah, wasakon nasu wazara'u, manusia pun ya bisa mengambilnya sebagai air minum, bisa juga untuk mengairi tanaman, bisa juga untuk berkebun, airnya dimanfaatkan untuk tanaman-tanaman, dialirkan ke kebun-kebun, ke sawah-sawah, ladang. Maka danau itu bermanfaat. Iya kan? Nah, telaga bermanfaat. Bahkan ketika ya ada air nanti kalau enggak ditampung kemudian hilang gitu saja, kurang manfaatnya, dibikinkan telaga buatan. Namanya dibendung. Bendungan, iya kan? Sehingga bisa diatur pengairannya sewaktu-waktu, yang kesana semikian debit airnya. Nah, mana yang perlu ditahan, bahkan dimanfaatkan air itu tenaganya bisa memutar kincir, menumbuhkan daya energi, kemudian menjadi bahkan berubah menjadi energi penerangan. Masya Allah. Nah, itu. Apa, PLTA ya? Tenaga air tuh? Atau tenaga angin? Subhanallah. Bermanfaat. Yang pertama juga bermanfaat, yang kedua juga bermanfaat. Yang pertama itu manfaatnya lebih. Karena dia subur, bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, ditanamin, menghasilkan rerumputan, tanaman-tanaman. Manusia dapat rezeki dari situ. Tanemin, menghasilkan buah, menghasilkan bahan-bahan, makanan. Nah, rumputnya untuk makanan ternak. Bahkan ada tanaman yang langsung dimakan oleh manusia. Bermanfaat. Yang kedua bermanfaat juga. Sekarang bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga kata beliau, wa asabata ifatan ukhra innamahyaqian La tumsiku ma'an wa la tumbitu kal'a. Air hujan itu menimpa bagian yang lain dari bumi, namun bagian itu namanya ki'an. Tandus. Ya. Bagiannya keras, tandus. Kan ada bagian bumi yang keras, tandus. Gunung bebatuan. Lembah bebatuan. Nah, apa sifatnya? Latum sikuma'a, dia enggak bisa nahan air. Enggak bisa seperti jenis yang pertama, yang kedua. Walatum bitukal'a juga tidak bisa menumbuhkan rerumputan ataupun tanaman. Tidak bisa sejenis yang kedua. Artinya enggak datangkan manfaat. Wong tandus, kering, keruntang begitu. Fadhalika masalu manfaquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'asyani Allah bihi wa masalu ma lam yarfa' bidhalika ra'sa wa lam yakbal hudallah alladhi ursiltu bihi, kata Rasul, kemudian menjelaskan masing-masing bagian itu. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua, kata Rasulullah, itu permisalan orang yang faham terhadap agamanya Allah. Nerima kemudian faham. Sehingga yang diterima itu bermanfaat untuk dirinya. Wong dia faham. Ilmu dan petunjuk sampai dia faham, bermanfaat untuk dirinya. Wa nafa'ahu ma ba'asyana Allah bi. Sehingga dia bisa bermanfaat terhadap apa yang aku bawa, yang Allah Ta'ala utus aku untuk menyampaikannya. Bermanfaat. Jenis yang pertama, yang kedua. Nanti ada rinciannya dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qayyim. Bedanya apa yang kedua dan yang pertama? Mana yang lebih bisa bermanfaat? Mana yang lebih bagus? Bagian yang pertama lebih bagus daripada bagian yang kedua. Tapi dua-duanya bermanfaat. Nah, yang celaka itu bagian yang ketiga. Jenis ketiga. Nerima sih nerima. Nerima hujan. Tapi gak ada tumbuh-tumbuhan yang dia tumbuhkan. Gak ada juga menampung air. Kering, kerontang, tandus. Siapa yang mau tinggal di situ? Ada orang bawa kambingnya. Nah. Ya. Dia ingin carikan rerumputan untuk kambingnya. Tandus. Antum menilai orang itu gimana? Kalau bawa kambingnya ke tempat yang tandus. Mau celaka. Tentu dia akan mencari yang ada rumputnya. Nah. Dengan sebab itu dari kambing satu bisa, dari kambing dua bisa menjadi empat, lima, berkembang biak. Ketika haus, dia bawa ke dekat telaga. Bermanfaat. Yang ada rumputnya bermanfaat, yang ada airnya bermanfaat. Yang ada tandusnya. Nah, udah aku bawa kambingku ke tempat yang tandus, biar di sini. Makan gak bisa, minum gak bisa. Dari dua kambing jadi berapa? Dari dua kambing jadi berapa akhirnya? Kalau di situ terus. Mati, jadi bangke. Itu. Dibawanya ke tempat yang celaka. Nah, jenis yang ketiga, nerima hujan yang dia enggak subur, juga enggak bisa menahan air, ibarat manusia yang dia menerima petunjuk dan ilmu. Kata Rasulullah, walam yakbalil huda wa malam yarfa' bidzalika ra'sa, orang yang tidak mau peduli, tidak mau perhatian, walam yakbalil huda Allah, yang dia tidak mau menerima petunjuknya Allah, alladzi ursiltu bi, yang aku diutus membawa petunjuk tersebut. Mau bagian yang mana? Ayo. Mau pilih yang ketiga? Celaka. Ini sejelek-jeleknya orang. Yang ketiga. Yang dalam surah Al-Jum'ah, perumpamaannya apa? Gal khimari yahmilu asfaro. Nah, seperti khimar, keledai yang membawa kitab-kitab tebal, keledai. Mau disebut kamu seperti keledai? Jadilah kalau tidak bisa pertama minimal yang kedua. Yang akan dijelaskan oleh Al-Imam Qayyim rahimahullahu taala, semoga kita bisa menjelaskannya, melanjutkan pembahasan ini pada kesempatan yang akan datang. Masuk syarah hadis. Naktabi hadza qadar wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.